الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نقرأ الدرس التاسع والعشرون مرة ثانية الدرس التاسع والعشرون الدرس التاسع والعشرون لما تنظر في الساعة الفائنة بعد الفائنة يا عدنان لما تنظر في الساعة الفائنة بعد الفائنة يا عدنان إنما أفعل ذلك خوفا من فوات الموعد إنما أفعل ذلك خوفا من فوات الموعد فإن لي موعدا مهما مع الطبيب بعد قليل فإن لي موعدا مهما مع الطبيب بعد قليل هل غبت عن هذه الحصة؟ هل غبت عن هذه الحصة؟ كان بإمكاني أن أستأذن المدير في الغياب عن هذه الحصة ولكنني حضرت حبا للنحو كان بإمكاني أن أستأذن المدير في الغياب عن هذه الحصة ولكنني حضرت حبا للنحو زادك الله علما هكذا يكون الطالب المثالي هكذا يكون الطالب المثالي إنما يدرس رغبة في العلم لا رهبة من الامتحان إنما يدرس رغبة في العلم لا رهبة من الامتحان اقرأ الآيات يا إبراهيم اقرأ الآيات يا إبراهيم قال إبراهيم بعد الاستعاذة ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق إنه نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق إنه نرزقهم وإياكم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر يدخل المراقب ومعه زهير ويسلمان قال المراقب بعد التحية يقول زهير إنك منعته من الدخول يا أستاذ يقول زهير إنك منعته من الدخول يا أستاذ إنما منعته تأديبا فقد أصبح التأخر فقد أصبح التأخر دأبه وديدنه هل أشكوه إلى المدير هلا فليدخل هلا إنما أصبر عليه قصد الإصلاح إنما أصبر عليه الإصلاح عسى الله أن يصلحه عسى الله أن يصلحه إن يا نبا صفيا لما يندر أدنان في الساعة مرارا كيف؟ لأنه خوفا من فوات الموعد لما حضر الدرس مع أنه مريض kenapa dia datangi pelajaran padahal dia sakit Paham pertanyaannya? Dia masih hadir pelajaran, Pak. Bersamaan dia itu masih sakit. Sakit, Pak, tetap belajar gitu loh. Gimana? Gimana ya, Pak Isa? Li'anahu hubban linahi. Hubbahu linahi. Baik. Yaf'alu dhalika hubban linahi. Hadhara darsa ma'annahu maridun hubban lidarsa. Hubban linahi. Lima mana mudarisu zuhayaran minad dukhul. Fahim daya Aba Azam Astani. Kenapa dia tetap belajar padahal dia sakit? Walakinnani hadartu hubban linnahwi. Itu dia walaupun sakit tetap berangkat taklim karena kenapa? Karena cinta, senang dengan pelajaran nahwu. Kalau dicontoh ini ya Bu, Azam ya. Kalau sakitnya masih sakit-sakit yang ringan masih bisa berangkat ya berangkat. Hakada yakunu talibul mithali. Demikianlah seorang pelajar teladan. Lima mana mana mudari Zuhairan menduhul ya Hanaba Abdillah. Innahu manahu takdiban ni man takdiban li Zuhair li anna at-ta'akhur wa li anna tahur yakun mada asbaha da'bahu wa taidanahu. Pak Guru melarang Zuhair untuk masuk karena untuk mendidiknya terlambat itu sudah menjadi apa? Kebiasaannya. Baik, dibaca tambahannya. Apa Usman? Atau yang punya itu? Ada enggak punya itu? Ini yang tunggu ada. Yang tunggu ada. Sinyal Busman. Nomor 2. Hadar tu umpan di nafri. Gunahu ban maf'ul. Terus. Al-maf'ulu lahu au al-maf'ulu li'ajli maf'ulu li'ajli master karu dibayani sebab berfi'li lahu wala taqturu au la takun khasyat imba. Baik. Maf'ul lahu adalah masdar yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan seperti wala taqtulu auladakum khasyata, itu syaitnya, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin, khasyata imlakin. Terus Abu Ishaq hukmuhu jawaz nasbi au jarhu bi haqqi ta'lim. Jawaz nasbi, nasbi apa nasbu? Jawazun nasbi au jarrihi atofnya ke situ. Bukan jarru. Jawazun nasbi au jarrihi bihaqqi ta'lim. Nah. Boleh. Hukumnya boleh apa? Boleh nasab atau dijar dengan huruf ta'lil. Seperti huruf apa? Lam, min. Ya. Contohnya apa? hadartu dasa hubban linnahwi, atau hadartu dasa lihubbin nahwi. Terus Abu Nabila, nah iya makanya kemarin kan disuruh melengkapi, mana gak ada kayaknya, belum dilengkapi. Baik, ini gak ada kemarin. Abu Azam, senyumnya Abu Azam itu. Ya apa dibaca aja. Ya berdoa ya antum Mbak Nyima. Enggak sama apa semana. Nah itu yang lain juga enggak ada masalahnya. Biasanya antum yang posting kan. Enggak ada info. Tukang posnya enggak ada. Lumayan banyak keterangannya sehingga perlu ditambahkan di sini. Iya, lewat. Mungkin kita tunda aja nih ya. Penting hadir. Ayinil maf, langsung yang keempat dulu aja. Betul. Besok. Tamrin 4 ya, nanti yang untuk pembahasan itu di posting dulu biar faedahnya nanti bisa. Di sini ada walikul halum juga. Iya. Halumnya ada dipelajari di atas. Iya kan. Perlu yang disebutkan situ, ini gak ada penjelasannya, mau disebutkan halnya belum dipelajari. Nah, jadi untuk poin 3 dan untuk poin 3 nanti nunggu penjelasannya. Karena untuk menjawab juga ada perkara yang harus dipelajari dulu dalam bab itu. Ar-rabi' ayyin al-maf'ula lahu fi kulli misalin mimma ya'ti. Wat kurhala. Istahrinya nunggu karena kan disuruh menyebutkan keadaannya. Nah, kenapa? Ini juga sebenarnya suruh menyebutkan keadaannya. Baiklah, Bas. Al-awwal. Mana tadi? Saya mana? Nah. Ayin, bukan aina. Ayin. Ayin. Maf'ula, maf'ul bihi. Maf'ula lahu. Fikulli misalin mimma ya'ti. Qala ta'ala. Tarjim awal. Tarjikan dulu. Jelaskan. Ayin. Tentukan. Tentukan maf'ul lahu. Pada setiap contoh dari apa yang berikut ini. Qala ta'ala wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardhati. Ibtigha'a mardhati Allah itu masih sambungan. Nah. Di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Nah, syaitnya mana? Syaitnya itu digoa. Digoa. Ini diidhofahkan. Masdarnya diidhofahkan. Tani. Tani. Usahukum isyamili hasyatah amir. Seperti watala panggil khobari. Khairi. Kitanya dua. Bawa. Usodiku. Bukan asodikun. Fa'ala yufa'inu. Fi'il mudhari. Saya bersahabat dengan teman-temanku. Satu. Teman-temanku. hadza. Temanku yang ini. Nah, ini hadza sebagai apa ini? Na'at kok jamid. Maka harus mustaq. Apa jawabannya? Hadza kok bisa jadi na'at bagaimana ya, Khana? Na'at itu kan harus mustaq hukum asalnya. Di sini apa? Mu'awal bil mustaq. Nah, ditakwilkan ke mustaq berupa isim maf'ul al-musyar. Aku bersahabat dengan temanku yang ini untuk menolak perpecahan kebaikan. Nah. Baik. Salis. An ha afawati istiqaan limawaddati membiarkan aku dari ketergelinciran teman-temanku untuk menetapkan, mengekalkan kecintaan mereka, kasih sayang mereka. Nah, ini nggak boleh ya. Salah dibiarkan biar tidak terjadi permusuhan gitu. Saya aja mana? Istiqaan. Robert. Kok nabi? Kenapa? Kenapa nabi ya? Kenapa nabi? Nah itu fi'il. Setelah fi'il berarti fa'ilnya, fa'il itu rafa. Nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yusafara bil qur'ana bi huruf jar bil qur'ani nah ila ardil adubi makhofata an yanalahul adubu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk bersafar yusafar di bawah safar Al-Qur'an, mushaf Al-Qur'an ke negeri musuh karena takut atau khawatir musuh itu akan merampasnya atau mendapatkannya. Nya siapa? Mus'haf tadi, Al-Quran. Sayatnya mana? Karena, yang diartikan karena mana? Makhofatan. Nah, itu. Jadi maful fi ajli, maful lahu, maful min ajli itu seringnya diartikan begitu karena. Baik, kita lanjutkan sorof. Ini itu juga enggak ada tambahan posting sebelum. Tasriful mudha'af. Ya, kita masuk Al-Qismu Tsani setelah kita pelajari yang bina-bina yang sahih, sekarang masuk yang selain sahih. Bab af'ala. Halaman 65. Ajalla yujillu ijlalan. Rawi wahid isnain thalatha. Ajalla yujillu ijlalan mujillun mujallun ajilla la tujilla mujallun mujallun ujilla yujallu. Ajalla ini apa kisah? Artinya. Dia seorang lelaki telah menghormati, memuliakan ijlalan Abdullah penghormatan kemuliaan ujilla Usman dia seorang laki-laki telah seorang laki-laki yang memuliakan, hormati mujallun laki yang mendapat penghormatan atau kau alat untuk menghormati enggak ada alat kau konsulasi enggak ada alatnya tempat atau waktu menghormati nah mati maklum wahid isnaya salasa ajalla ajalla ajallu ajallat ajallata ajlalna ajlalta ajlaltuma ajlaltum ajalti ajlaltuma ajlaltumna ajlaltu ajlalna. Coba Bu Isa sendiri, keliru kayaknya. Baca ya, baca. Ajalla ajalla ajallu ajallat ajal ajallata ajlalna ajlalta ajlaltuma ajlaltum ajlalti ajlaltuma ajlaltunna ajlaltu ajlalna. Bukan jimnya enggak di fathah, ajal tuh bukan, jadi kayaknya di jimnya di fathah deh. Naqra marasaniyah wahid isnain thalatha. Ajalla ajalla ajallu ajallat ajallata ajlalna ajlalta ajlaltuma ajlaltum ajlalti ajlaltuma ajlaltunna ajlaltu ajlalna. Aku telah memuliakan kamu seorang laki-laki apa Numer apa mulai lagi ajal duka iya ajal duka itu apa yang tadi yang kesalahannya di tanam B kok ajal ajal terus ajlal ajlal apa nah ajlal tuka bukan ajal tuka ajlal tuka kamu seorang laki-laki Mas Abu Numer telah memuliakan saya dibalik kamu telah memuliakan saya. Nah. Dia seorang perempuan telah memuliakan dia seorang perempuan. Dia telah memuliakan dia perempuan telah memuliakan dia perempuan juga. Iya kok. Ajalat dia perempuan. Nah, ajalat ha. Mereka banyak laki-laki telah memuliakan kalian banyak laki-laki. Ajallu kalian. Ajallu. Kami telah memuliakan mereka banyak laki-laki. Adlal mahum. Mudhari. Nakra' wahid isnin salasa. Yujillu yujillani yujilluna. Yujillu yujillani yujilluna. Ini pertemuan akan datang di namanya dibaca tanpa membuka buku. Insyaallah. Kita baca dulu. Masdar wahid isnin salasa. Ijlalan ijlalaini ijlalatin. Isim fa'il. Zaman makan. Madi majhul. Kita sedikit lamnya. Mudhari' majhul. Terutama yang usul, madhi maklum dan mudhari' maklum. Baik, nak tadi bihada barakallahu. Sulasi mujaratnya jalla. Jalla jalan. Berbeda kalau jalla kan lazim. Kalau ini ajalla memuliakan, menghormati. Kalau jalla mulia. Gitu. Allah mulia. Azza wa jalla yang maha perkasa lagi maha mulia. Sulasi mujarat ya, asalnya jalala kan. Kemudian diikutkan wazan ini jadi ajalla. Yang tadi mulia atau menghormati jadi memuliakan. Baik, warahmatullahi wabarakatuh.